Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfirah. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya pada bab Al-Amru bi'ada'il amanah, perintah menunaikan amanah, dan beliau bawakan hadis ke-201, hadis yang terakhir dalam bab ini. Dan masih kita bacakan syarah Syaikh Utsaimin dari hadis ini yang dikenal dengan kisah hadis syafaat, bagaimana anak Adam nanti di hari kiamat mereka datang menemui para nabi dan rasul agar meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala supaya apa yang sedang mereka hadapi dari beratnya urusan di yaumil qiyamah agar Allah Ta'ala segera menghisab mereka. Maka pada pertemuan yang lalu kita bacakan bagaimana anak Adam mendatangi Nabiullah Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa pun tidak menyanggupi urusan besar ini, meminta syafaat kepada Allah Ta'ala. Suma yadhabun ila Isa. Kita lanjutkan. Kemudian manusia pun mereka pergi menuju Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa yakulun lahu. Seraya mereka berkata kepadanya, anta kalimatullah wa ruhuhu. Anda wahai Isa adalah kalimatullah. Kalimatullah, karena Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun, maka dikatakan kalimatullah. Kalimatun alqaha ila Maryam. Yani kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, ibunya. Kalimat kun. Waruhuhu, Dan roh yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Kalimatullah yakni annaka khuliqta bi kalimatillah. Kalimatullah yakni maksudnya anda wahai Isa khuliqta bi kalimatillah. Telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kalimatnya Allah. Kalimat Allah Ta'ala dimaksud kun. Jadilah fayakunu. Waruhuhu ay annaka ruhun min arwahillahi azza wa jal allati khalaqoha. Roh yang dimaksud bahwa anda wa Isa adalah ruh dari ruh-ruhnya Allah. Ya Allah memiliki arwah-arwah tadi yang ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Allati khalaqoha. Ini adalah kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Isa alaihi salam. Fayatadir, maka Nabi Isa ya'tadir, memberikan uzur. Walakinnahu la yadhkur dhanba. Namun Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang dilakukan. Wala yadhkuru syai'an ya'tadiru bihi. Tidak pula menyebutkan alasan-alasan sedikit pun yang disampaikan oleh Isa. Fayuhilu lahum ilan nabi. Maka yuhil, mengihalahkan. Mengihalahkan maksudnya memindahkan urusan ini ilan nabiyyi. Kalian pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabu ila Muhammad. Adapun urusan syafaat di saat ini urusan yang besar, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa menyebutkan kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh nabi terakhir ini. Abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hamba yang Allah Ta'ala telah ampuni dosa-dosa mata qaddam yang telah lewat dan dosa-dosa wa mata akhar yang telah lewat dan yang akan datang. Artinya betul-betul bersih dari dosa-dosa. Beliau orangnya. Mata qaddam wa mata akhar. Dalam barakallahu fiqh. Maka dalam riwayat yang lain, anta Rasulullah khatamul anbiya. Dalam lafaz hadis disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, anta Rasulullah, anda utusan Allah. Wa khatamul anbiya, dan penutup seluruh para nabi. Wa ghafarallahu lak mata qaddam dhanbik wa mata akhar. Setelah itu barakallahu fikum, fayatuna ilan nabi. Manusia pun datang menemui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu fayu'zan lahu. Mereka datang menemui nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa' lana ila rabbik. Dalam lafaz hadis, isfa' lana, dalam hadis Muslim, isfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat untuk kita semua. Memohon kepada Rabbmu. Alama tara na'ma nahnu fih. Tidaklah engkau melihat kondisi kita semuanya. Ala tara maqad balaghana. Tidaklah engkau melihat kondisi kita semua saat ini. Telah mencapai kesusahan. Cukup lama menunggu urusan. Maka fantalaqa. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis Muslim, fantalaqa. Lalu beliau fa'ati ila tahta al-arsh. Saya datangi kepada Rabb di bawah arsh. Maka fa'aqa'u sajidan li Rabbi. Saya jatuhkan kepalaku ke bawah, lalu saya sujud ila Rabbi, kepada Rabbu. membaca kalimat-kalimat sanjungan pujian kepada Rabb-nya dengan sebaik-baik pujian, maka kemudian Allah katakan irfa ra'sa, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah dan minta tu'tah, kamu akan diberi. Barakallahu fikum. Isfa' tusyaffa', mintalah syafa'at, tusyaffa', engkau akan diberi syafa'at. Ini dalam lafaz Muslim, dalam hadis Muslim. Fayakumu fayu'danu lahu fayashfa'u. Kita bacakan penjelasan Muslimin. Maka mereka datang menemui Nabi, fayakum, maka Nabi berdiri. Berdiri menuju, kemudian bersujud di bawah arsy, dan yu'dhan lahu, Allah izinkan untuk nabinya. Fayashfa', maka barakallahu fikum, Nabi pun meminta syafaat kepada Rabb-nya. Barakallahu fik. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan umat manusia disegerakan. Yashfa' finnas. Meminta syafaat kepada Allah tentang urusan manusia, hatta yuqbo bainahum, sehingga diputuskan urusan-urusan mereka. Mulailah dihisab dan diselesaikan urusan-urusan mereka. Ini barakallahu fikum, hadis yang dikenal dengan hadis syafaat. Para ulama menyebutkan hadis ini masuk dalam babu asy-syafaat. Kembali kepada hadis ini dari bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi, babu al-amru bi ada'il amanah wa fil hadis, maka di dalam hadis ini barakallahu fikum alladhi dzakarahul muallifu rahimahullah, yang dibawakan, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadisnya adalah annal amanata warrahima taqifani ala janbai as-sirat. Dalam riwayat ini bahwa diutuslah amanah, ya, dan ar-rahim, taqifan, keduanya berdiri di dua sisi janbai as-sirat. Janbai as-sirat, dua sisi as-sirat. Apa itu as-sirat? Sirat secara lughah, as-sirat lughatan, kata Syekh Utsaimin, adalah al-jisru. Sirat secara lughah adalah al-jisru, jembatan. Atau secara lughah adalah at-tariq, dan secara istilah al-jisrun mamdudun ala matani jahannam. Jadi sirat, kalau secara lughah bahasa Arab, namanya secara bahasa Arab at-tariq. At-tariq artinya jalan. Adapun secara lughah Syekh Utsaimin menyebutkan di sini adalah jisrun mamdud. Jisr secara bahasa kita jembatan, yang dibentangkan di atas jahannam. Jisrun mamdud ala matani jahannam. Jembatan yang dibentangkan mamdud di atas jahannam. Wakhtalafa ulama, ini secara lughah at-tariq, dan secara istilah adalah jisrun mamdud ala matani jahannam. Dan sirat adalah sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surat Maryam 71. Dalam surat Maryam ayat 71. Dalil dari Al-Quran adalah surat Maryam 71. Wa imminkum illa wariduha. Wa imminkum illa wariduha. Dan sesungguhnya di antara kalian illa wariduha, kecuali akan mendatanginya. Pada kalimat ini wariduha ditafsirkan oleh para sahabat, di antaranya barakallahu fik sahabat Abdullah ibni Mas'ud, dan juga ditafsirkan oleh Imam Qatadah wa Zaid ibni Aslam. Jadi maksud wariduha al-murur ala sirat. Jadi maksud barakallahu fikum wariduha dalam surat Maryam 71 al-murur ala as-sirat, lewat di atas as-sirat. Dan ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis di antaranya adalah hadis ini, sehingga sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sepakat adanya as-sirat ini. Adanya as-sirat ini nanti pada yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Wahtalafal ulama fi hadal jisr. Cuma di sini para ulama khilaf, berbeda pendapat tentang jembatan ini. Hal huwa jisrun wasi' au jisrun dayyiq. Itu saja. Hal huwa jisrun wasi' au jisrun dayyiq. Apakah jembatan yang dibentangkan di atas jahanam ini, barakallahu fikum, jisrun wasi', jembatan yang luas, ataukah jisrun dayyiq, sempit, barakallahu fik. Khilaf para ulama karena riwayat-riwayat, wa fi ba'di riwayat, karena pada sebagian riwayat-riwayat hadis, di antaranya annahu adaqqu minasy'ari wa ahaddu minasyif, bahwa sirat ini dalam riwayat Muslim nomor 183 dalam lafaz Muslim, sirat ini adaqqu minasy'ar, lebih kecil, lebih lembut adaq daripada rambut. Rambut ini sudah lembut, lebih lembut lagi daripada rambut itu. Wa ahaddu minasyif, dan lebih tajam daripada pedang. Hadis Muslim. Barakallahu fikum. Lalu pertanyaannya, walakinan nas yu'abbarun alaih. Namun manusia bisa melewati jembatan ini. Melewati jembatan yang sangat lembut ini, sangat tajam ini. Barakallahu fikum. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu itu mampu. Allah atas segala sesuatu itu apa? Mampu. Naam. Sesuatu yang Allah ciptakan, barakallahu fikum, dan Allah khabarkan, Allah Maha mampu atas segalanya. Ini riwayat pertama, sehingga para ulama dengan riwayat ini mengungkapkan sirat lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Wa fi ba'd riwayat, namun pada sebagian riwayat-riwayat, ma yadullu ala annahu, bahwa menunjukkan jalan itu dahbun, wa mazillatun, bahwa jalan itu dahbun, wa mazillatun, yakni jalan yang menggelincirkan. Dahbun wa mazillah, jalan yang menggelincirkan, licin dan menggelincirkan. Hadis riwayat Muslim dalam riwayat 183. Barakallahu fikum. Sehingga dari penjelasan ini, Ahlus Sunnah mengimani khabar-khabar tersebut, barakallahu fikum, dan membenarkan apa yang datang dari riwayat yang sahih. Wa ala hada, dan di atas al-jisr ini kalalib. Kalalib jamak dari kallub. Kalalib jamak dari kallub. Kallub secara bahasa adalah besi yang ujungnya tajam. Dalam lafaz Bukhari, kalalub mislu syauq sa'dan. Mislu syauq sa'dan, seperti duri. Jadi ujungnya ada durinya yang menyambar-nyambar orang yang berjalan di atas jisr. Taqtifun nas bi'a'malihim, yang akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Wa minan nasi ma yukhtaf, maka ada segolongan orang yang disambar dengan kalalib, dengan kalalib, fayulqa finnar, lalu dilempar ke neraka. Karena sambaran-sambaran tadi, kalub tadi, dan terlempar ke dalam neraka. Karena ujungnya tajam, seperti syauk, duri, berduri. Dalam riwayat Imam Bukhari, mislu syauqi sa'dan. Wa minhum man yamurru, namun di antara manusia ada yang yamurru sari'an kalahmil barq. Kalahmil barqi, ada sekelompok orang yang lewat di atas jembatan ini. Lewat di atas jembatan ini, yamurru sari'an, lewat dengan cepat. Dia lewat di atas jembatan itu dengan cepat. Kalam hil barqi, seperti kilatan kilat. Kalau antum lihat kilat, maka seperti itu, cepat, lep, sudah sampai ke sana. Hanya hitungan, kalau antum lihat kilatan itu, sudah sampai di ujung sana. Cepat sekali. Wa minhum man yamurru karukabil ibil. Ada juga kata syekh, sekelompok manusia. Man yang lewat karukab, yamurru karukabil ibil, lewat seperti penunggang unta. Antum lihat unta, bagaimana jalannya? Unta berjalan seperti itu kecepatannya. Ya, kalau istilah orang, pesawat supersonik. Bisa dihitung kecepatannya sekian kali sekian. Itu kalau di dunia. Maka kecepatan-kecepatan yang dihabarkan oleh Nabi SAW digambarkan seperti itu. Kalam hilbarq, seperti kilatan yang keluar suara dengan cahayanya, cepat sekali. Suara sudah di sana, kilatannya. Suaranya di sini, sudah sampai di sana kilatannya. Cepat sekali. Tapi ada yang berjalan seperti penunggang ibil unta. Berarti agak pelan. Au karih, atau seperti angin. Antum tidak melihat angin, tapi antum bisa lihat gerakannya. Daun tertiup angin dengan cepat, sudah sampai di sana anginnya, barangnya. Seperti itulah kurang lebih. Wa barakallahu fikum, dihabarkan seperti ini kata Syekh, hasba darajatihim wa amalihim, sesuai dengan kadar tingkatan-tingkatan mereka dalam berislam, sesuai dengan kadar-kadar mereka, dengan amalan-amalan mereka menyambut sunnah tauhid di dunia. Baik, makanya sering kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Al-Islam. Para ulama menyebutkan termasuk siratal mustaqim adalah jalannya Rasul. Dan kita lihat di dunia. Di dunia orang menempuh siratal mustaqim ada yang menyambut Islam dengan cepat. Langsung tunduk. Ada yang membantah, ada yang menolak. Ada yang pelan ketika diajak beramal. Ada yang cepat untuk diajak beramal. Sesuai dengan kadar tingkatan Islam mereka dan amalan mereka. Tajribihim amaluhum kullu man kana fi hadad dunya asra ilal iltizam siratillah azza wa jalla wa tiba'i syari'atihi. Lihat kata Syekh, maka tajribihim akan memperjalankan mereka, akan memperjalankan mereka. Ada yang dijalankan oleh Allah seperti angin, ada yang diperjalankan oleh Allah Ta'ala seperti orang naik unta, sesuai dengan a'malihim kullu man kana fi hadhihi dunya. Setiap kali orang itu saat hidup di dunia ini, asra, dia sangat cepat, ilal iltizam, untuk komitmen, berpegang dengan siratillah, jalannya Allah yang lurus, wa tiba'i syari'ati, mengikuti syariatnya, kana ala hadha sirat asra murura. Maka demikian pula nanti dia di atas sirat akan sangat cepat lewatnya. mururan saat dia melewati sirat. Wa man kana mutabati'an, namun siapa yang pelan, bati, ketika diajari dan diajak berjalan di atas sunnah syariatnya Allah Ta'ala, pelan orangnya, lamban orangnya. Ani syar'i bid dunya, yani lamban, mutabati anani syar'i bid dunya, kana sayruhu hunaka bati'a. Kata Syekh, dia nanti di akhirat di atas sirat, sayruhu, jalannya di sana bati'an, pelan juga. Dalam riwayat yang sahih, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan adanya orang yang berjalan dengan sangat pelan. Hatta yaji ar-rajul fala yastati'u sayr illa sahfa. Sampai-sampai didatangkan oleh Allah Ta'ala seorang, la yastati'u sayr, tidak mampu berjalan. Berjalan tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Illa sahfa, kecuali merangkak. Dia bukan berjalan dengan kedua kakinya, dengan cepat seperti yang lain, tetapi dia harus merangkak dan merangkak di atas sirat ini. Dalam hadis Muslim, illa sahfa, kecuali merangkak. Demikianlah sesuai kadar amalannya di dunia. Ada orang yang pelan diajak kebaikan. Maka kemudian doa rasul, doa para rasul pada saat itu, karena yang pertama kali melewati dan sirat ini adalah dari kalangan para nabi dan umatnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari, fa akunu ana awaluman yujizuha, saya yang pertama kali melewati jembatan itu. Wala yatakallam yauma idin illa rusul, tidak ada yang bicara, semuanya diam, terdiam, takut, kecuali para rasul. Dan para rasul, da'ar rusul yauma idin, doa-doa para rasul saat itu ialah Allahumma sallim, Allahumma sallim. Hadis Bukhari. Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan. Semuanya terdiam. Hanya rasul yang berdoa. Mohon kepada Allah, sallim, sallim. Selamatkan, selamatkan. Kullun yakhafu ala nafsih. Kullun, masing-masing orang saat itu yakhafu ala nafsih, takut atas dirinya sendiri. Yang dikhawatirkan bukan saudaranya, saudara saya selamat apa tidak ya, istri saya selamat apa tidak, anak saya bagaimana, cucu saya bagaimana, teman dekat saya bagaimana, tidak. Kullun yakhaf, masing-masing khawatir terhadap nasib dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Li'anal amra laysa bihayyin, urusan saat itu bukan urusan yang ringan. Hayyin, al-amru syadid, urusannya sangat berat. An-nasu fihi asyad, manusia pada saat itu sangat berat. Mayakunu khaufan wa wajalan, dalam kondisi mereka khaufan wa wajalan, takut. Khauf, takut. Wajil juga takut. Khaufan wa wajala, mana takut. Hatta yu'abirul muslimun, sehingga orang-orang muslimun mereka melewati as-sirat, as-sirat ilal jannah, menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini orang yang diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan, orang yang diselamatkan, selamat mereka pada jahanam yang sangat panas di bawahnya. Padahal ujian di bawahnya sangat berat, api jahannam. Tapi mereka bisa selamat melewati sirat dan mereka sampai di jannahnya Allah. Wa minannas, namun ada sekelompok orang, man yukardis finari jahannam, yukardis dilemparkan, masuk ila jahannam. Yukarbis ay masukun ila jahannam. Bi'unf. Dilemparkan ke dalam jahannam dengan keras oleh Allah Ta'ala. Karena samberan. Apa tadi? Kalalib. Dan dilempar jahannam. Wa yu'adzab. Dan dia di'adzab ala hasbi amalihi. Sesuai dengan kadar amalannya. Dia muslim di dunia. Tapi qadar Allah. Dia tersambar dan diadab sesuai kadar dosanya. Ini kalau dia muslimun. Amal kufar. Adapun orang-orang kafir al-khalas. Al-khalas artinya yang murni. Orang kafir tulen. Ya. Al-khalas artinya orang kafir yang betul-betul kafir. Kafir tulen. Fainahu la yusa'adun la yas'udun ala hadas sirat. Orang kafir tulen, betul-betul kafir. Mereka tidak bisa naik. Tidak bisa naik di atas sirat ini. Naik saja tidak bisa. Di atas jembatan ini. Walayamurun alaih. Tidak pula mampu melewatinya. Bal yadhabu bihim ila jahannam. Bahkan mereka digiring oleh Allah menuju jahannam qabla ayyas'adu hadha sirat, sebelum naik di atas sirat ini, sebelum mereka melewati atau berusaha naik di atas sirat ingin selamat di surga, mereka sudah terlempar dulu masuk jahannam. Itu orang kafir yang tulen, khalas. Lakin yadhabuna ila jahannam wirda, mereka pergi menuju jahannam secara bergelombang dan secara pribadi-pribadi. Mereka menuju ke sana masing-masing. Inama yasa'aduhu al-mu'minun faqab. Tidak lain yang naik di atas sirat yang dibentangkan di atas jahannam, orang mukmin saja faqab. Hanya orang mukmin saja. Semoga bermanfaat atas kesalahan dan kekurangannya. Kami mohon maaf. Wastaghfirullah. Dan mohon masukan dan tegurannya. Jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.